tiba akeca. Badminton di mana-mana, di kampung jeng di kota, di kampung jeng di kota. Badminton jeng suka-suka, Malipur mana susah, Malipur tempatnya di kebon awi. Tempatnya di kebon awi.